Kalau nih buatan sombong di hallnya bapak itu saya tiap hallnya bapak mesti baca kitab. Buatan nanti ngundang sinten-sinten. Perkara ini tiang NU ini ora usah diundang wis teko. Buatan nanti undangan sing teko mun kuwata. Bu saking senenge wong alim, bu kaya senenge bingung buatan ngerti. So ora diundang teko. Di akhirnya kalau bingung ora hormat iku dosa. Hormat iku sing teko iku ninggal kewajiban ngurusi bojone timbang ngurusi bojo ribet nekani hall. Timbang mulang madrasah guncai buling-buling bisa ora isi nekani hall. Lah terus kadang-kadang tiang lunga niku nggih pelarian mboten mesti hormat. Niku penelitian niku sampean cek.